tersambar. Apa yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis tersebut? Hadis Nu'man ibn Bashir. Beliau menyatakan dalam hadis tersebut, "Waman ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi." Siapa yang menghindari syubhat, maka niscaya dia telah menjaga dirinya, kehormatannya dan agamanya. "Waman waqa'a fi syubhat," siapa yang terjerumus dalam syubhat, "waqa'a fil haram," niscaya akan masuk ke dalam yang haram. Yani, kata Nabi, "Karra'i yar'a hawla al-hima," seperti penggembala yang menggembalakan kambing-kambingnya di perbatasan. Ini rumput yang boleh, ini rumput yang tidak boleh. Ya, kambing tentunya akan masuk kepada yang tidak boleh, apalagi melihat masih mulus, belum disentuh oleh siapapun dari kambing-kambing lain, akan memilih yang sana. Itu bahayanya kalau menggembalakan di perbatasan. Dengan bahasa yang mudah dipaham, berferi-feri kolosof. Apa maknanya? Begitulah. Ya. Yani jangan ya berferi-feri kolosof. Jangan macam-macam. Kenapa? Itu bahaya. Ah, jangan dekat-dekat bahaya. Jangan dekat-dekat bahaya. Kalau kita lihat perbatasan antara halal dengan haram, itu perkara yang berbahaya. Seperti di pinggir jurang. Akan terjumus di dalamnya. Tapi apa perbatasannya? Perbatasannya ya syubhat. Yang samar-samar, yang hati tidak tentram, yang hati gelisah, jangan-jangan, tinggalkan saja. Kamu selamat. "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi." Kalau dia menghindari syubhat, dia menjaga agamanya, dia menjaga kehormatannya. Jam, arloji, kuning, emas. Ditanya, emas. Bukan, satu bukan emas. Ayo, apa hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kalau berbicara hukum, hukumnya kalau lebih banyak emasnya emas, kalau lebih banyak bukan emasnya bukan emas. Berarti kalau yang sepuh bukan emas, nah. Tapi barakallahu fikum, nyerempet-nyerempet, bahaya. Kalau kamu enggak ngomong, orang lain mengira kamu pakai emas. Dan akan berkata, "Ustaz juga pakai emas." Itu murid ustaz orang dekatnya pakai jamnya emas. Jadi masuk syubhat. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan dalam hadis tersebut, dalam lafaz lain, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Sebagaimana dalam syarah hadis Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhu. "Da' ma yaribuk," tinggalkan yang meragukan, "ila ma la yaribuk," kepada apa yang tidak meragukan. Dan juga bisa dilihat dalam syarah hadis yang ketiga, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Ketika berbicara tentang rasa malu, bahwa rasa malu itu termasuk dari iman. Sampai pada kalimat, "Kalau engkau tidak malu, silakan berbuat apapun yang kamu mau." Barakallahu fikum, ada dua makna di sana. Ada makna bahwa itu adalah teguran keras. Bahwa kamu melakukan sesuatu yang memalukan tetapi kamu tidak punya malu, ini adalah mengerikan sekali. Maka silakan kalau kamu memang tidak malu, artinya tidak punya iman. Tapi ada tafsir lain yang enggak seperti itu. Tapi justru maknanya, kalau engkau tidak malu, maka itu adalah perkara yang halal. Berarti mirip dengan apa? Mirip dengan yang tadi. Da' mayaribu kila mayarib. Kamu tidak ragu. Kamu mantap. Hati juga tenteram. Tidak ada rasa malu. Ya berarti perkara halal. Ini pada perkara yang tidak ada dalilnya secara qat'i la fil Qur'an wala fis sunnah wala ijma'. Maka kita bingung. Kalau enggak malu, kerjakan. Artinya kalau tidak memalukan itu bukan perkara yang haram, begitu. Ini tafsir yang kedua. Ya ta'allaq bi tafsiri hadhil ahadits al-madhkurah huna. Hadis-hadis tadi yang tiga ini, pertama al-halal bayyin wal haram bayyin, sampai pada kalimat wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Yang kedua hadis Al-Hasan ibn Ali, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Yang ketiga, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Ketiga-tiganya berkait dengan tafsirnya dengan apa yang disebut di sini dalam pembahasan kita. Bahwasanya perasaan malu, ragu, gelisah dalam hati, tidak tentram, itu tanda-tanda kalau perkara itu adalah perkara yang haram. وقد ذكر طوائف من فقهاء الشافعية والحنفية المتكلمين في أصول الفقه. Disebutkan dalam oleh beberapa kelompok-kelompok fuqaha dari mazhab Syafi'iyah maupun Hanafiyah, al-mutakallimin. Ada wawnya enggak? Tidak, enggak ada wawnya semua. Kalau enggak ada wawnya, berarti dia sifatnya al-Hanafiyah, al-mutakallimin. Memang Allah Ta'ala alam, madrasahnya Abu Hanifah dijuluki dengan madrasatul ra'i. Madrasatul ra'i, madrasah yang lebih mengedepankan ra'yu. Beda dengan madrasahnya Imam Malik yang disebut dengan madrasah hadisiyah. Tetapi para ulama membela beliau karena sedikitnya hadis yang sampai pada mereka. Sehingga majelisnya sering memakai ra'yu. Kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begitu, ila akhir. Ya tawassa' fiha. Mereka lebih luas dalam masalah itu. Al-mutakallimin fi usul al-fiqh, mereka-mereka yang berbicara tentang usul fiqh. Mas'alat al-ilham, ketika berbicara tentang ilham, apa itu ilham dan apa hukumnya? Hujjah atau laysa bihujjah? Hal huwa hujjatun am la? Wa dhakaru fihi ikhtilafan bainahum. Wa dhakara ta'ifatun min ashabina anna al-kashfa laysa bi tariqin lil ahkam. Disebutkan oleh mereka Syafi'iyah dan Hanafiyah dan lain-lainnya. Zakaru, mereka menyebutkan ikhtilafan, perselisihan di antara mereka. Wa zakara ta'ifatun min ashabina, beberapa kelompok dari sahabat-sahabat kami berkata, annal kashfa laysa bitariqin lil ahkam, bahwa kashf itu bukan jalan menentukan hukum. Kashf itu sesuatu yang disingkapkan oleh Allah pada seseorang. Nama lain dari ilham. Ya, ini tiba-tiba terbetik di benaknya. Ini kayaknya yang benar. Itu hukum atau bukan hukum? Wa akhadha al-qadhi Abu Ya'la min kalam Ahmad fi dam al-mutakallimin fil wasawis wal khatarat. Adapun ashabuna, kalau ashabuna diucapkan oleh Ibn Rajab berarti Hanabilah. Ashabuna, ini ashabuhu, huwa wa huwa Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Berarti ashabuna ulama dari madhab Hanbali. Mereka berkata, kasyaf, ilham dan sejenisnya bukan jalan untuk menentukan dalil. Wala yuqimu alaihi dalilan li ghairihi, dan tidak bisa menegakkan dalil untuk yang lainnya. Wa ayatu dhalika annahu yu'radu al-hadithul wahid ala jama'atin mimman yu'lam hadzal ilm fayatafaqahun fayattafiquna ala al-jawab fihi min ghairi muwata'ah. Wa akhadha al-qadhi Abu Ya'la min kalami Ahmad fi dam al-mutakallimin fi al-wasawis wal qatarat. Dan diambil ucapan beliau oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dari ucapan Imam Ahmad tadi tentang jeleknya atau dam, cercaan kepada mutakallimin yang berbicara tentang waswas, waswasa dalam hati, wal khatarat, apa yang terpetik dalam benak, yang kata orang serpun kerentak. Kerentak bukan dalil. Wa khalafahum ta'ifatu min ashabina fi dhalik, dan diselisihi pula oleh sekelompok dari ashabina dalam masalah ini. Wa qad dzakarna nass Ahmad hahuna birruju' ila hawazil qulub, dan telah disebutkan nass dari Imam Ahmad di sini dalam pembahasan ini, disuruh untuk merujuk kepada apa yang terpetik dalam hati. Bagaimana ini? Kayaknya bertentangan. Tadi mengatakan bahwa kasyaf bukan dalil, kerentak bukan dalil, ilham bukan dalil. Sekarang dikatakan suruh merujuk kepada hawazil qulub. Wa innama dhamma Ahmad wa ghayruhu al-mutakallimin 'ala al-waswas 'ala al-wasawis wal khatarat min as-sufiyyah. Yang dibantah oleh Imam Ahmad dan lainnya adalah orang-orang yang berbicara tentang waswasah yang ada dalam hati, apa yang terbetik di benaknya atau apa yang terpikir, apa yang ada di hatinya dari kalangan sufiyah. Haitsu kana kalamuhum fi dhalika la yastanid ila dalilin syar'i, di mana ucapan-ucapan sufi tadi tidak bersandar pada dalil syar'i. La yastanid ila dalilin syar'iyyin. Tidak bersandar pada dalil syar'i. Itu jeleknya mereka. Jadi sesungguhnya kalau diurutkan, ada Quran dan sunnah, ada ijma', ada ucapan yang rajih dari ucapan para ulama sampai pada perkara yang samar. Tidak ada dalil yang jelas lah fil Quran wala fis sunnah. Disitulah letaknya ucapan Rasulullah SAW, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan pada apa yang tidak meragukan. Disitu letaknya. Sufi dicerca karena mereka angkat perkara hati tadi yang dijuluki oleh mereka dengan kasyaf atau kasyaf. Tiba-tiba mendapatkan ilham. Tiba-tiba mendapatkan kerentak dalam pikirannya. Tiba-tiba terbesit dalam hatinya. Wah ini hujjah. Itu diangkat tinggi oleh mereka. Mengalahkan dalil bahkan. Dalil mengatakan haram. Tapi saya dapat wangsit. Dapat kasyaf. Tiba-tiba terpikir di benak saya. Bahwa itu tidak mengapa. Inilah kesesatan mereka. Artinya ghulu fi dzalik. Berlebihan dalam masalah itu. Sehingga yang dibantah oleh Imam Ahmad dan lainnya. Karena mereka la yastanid ila dalilin syar'i. Bal ila mujarradir ra'yin wa dawqin. Karena mereka hanya memakai ra'yu dan memakai dawq. Naam. Kalau seperti Abu Hanifah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ketika tidak ada hadis, mereka berdiskusi. Kalau ini mirip dengan itu, maka hukumnya seperti ini. Karena ini berkait dengan ini, maka seperti itu. Ila akhir. Maka saya cenderung apa yang demikian-demikian. Ila akhir. Boleh pakai kecenderungan hati. Karena tidak ada dalil. Atau dengan kata lain, belum sampai dalil kepadanya. Dimaklumi kalaupun salah. Tetapi yang sudah datang dalil seperti kaum sufi disebutkan dengan ayat hadis ditolak oleh mereka. Mengapa ditolak? Karena mereka sudah memiliki sesuatu yang katanya lebih kuat. Kami tidak melewati Rasul. Kami langsung dari Allah tiba-tiba terpetik di benak saya. Artinya dia sudah sampai tingkat kasyaf sehingga Allah singkapkan di benaknya, di hatinya perkara-perkara yang orang lain tidak tahu. Ini disinilah kejelekan mereka. Mujarrad itu hanya saja. Ila ra'yin wa dawqin. Hanya memakai ra'yu, hanya memakai perasaan. Kama kana yunkirul kalam fi masailil halal wal haram. Sebagaimana mengingkari ucapan dalam masalah-masalah halal dan haram. Hanya karena mujarradin ra'yi. Hanya karena ra'yu. Min ghairi dalilin syar'i. Bayangkan, menolak hukum halal dan haram. Yang sudah jelas dalilnya. Dengan perasaan. Ini ada hadis. Begini-begini. Ah, rasanya tidak mungkin. Hati saya tidak bisa menerima. Masa orang dilempari sampai mati? Tidak adalah hukum Islam seperti itu. Islam itu rahmat. Islam itu kasih sayang. Rasa, bilangnya perasaan. Terpetik di benak saya bahwa itu tidak mungkin. Ini bukan hujjah, bukan dalil. Apalagi disampaikan dalil tentang hukum rajam. Benar. Fa'amar ruju' ilal umuril mushtabihah. Ila hawazil qulub. Bedakan sekarang. Adapun kembali dalam perkara yang samar-samar kepada hati. Apakah tentram atau gelisah. Faqad dallat alaihi nususun nabawiyah. Maka ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa fatawa sahabat. Dan fatwa-fatwa sahabat. Seperti fatwanya Abdullah bin Mas'ud tadi. Kembali kepada hawazil qulub. Itu bukan pada masalah musyawarah saja. Apakah kamu yakin? Tidak. Memang saya ada sesuatu dalam hati. Khalas. Kembali kepada hawazul qulub. Tinggalkan. Fakaifa yunkiruhul imamu Ahmad ba'da dhalik. Maka bagaimana Imam Ahmad mengingkari hal tersebut? La siyama waqad nassa ala rujuk ilaihi. Apalagi? Atau lebih-lebih lagi? La siyama. Lebih-lebih lagi. Beliau telah menyebutkan secara nas untuk merujuk. Kepadanya, ini kepada hati, muwafaqatan lahum, seakan-akan mencocoki mereka. Jawabannya sudah disinggung tadi. Bedakan antara mereka yang menempatkan perasaan hati di tempatnya dan mereka yang mengangkatnya berlebihan mengalahkan dalil. Kalau diletakkan pada tempatnya, silakan. silakan kalian. Saya enggak. Loh, haram. Saya enggak berani mengatakan haram. Tapi ini, ya, bagi saya enggak mau. Selesai. Apa alasan dia dalam hatinya? Alasannya karena hatinya enggak tentram dengan yang seperti itu. Enggak. Barakallahu fikum. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Tinggalkan apa yang tidak menentramkan hatimu kepada sesuatu yang menentramkan hatimu. Ini letakkan di tempatnya. Jangan di atas nusus. Kalau sudah ada nusus syar'iyyah, jangan dibantah dengan perasaan. Qad sabaqa hadis. Sudah lewat pula hadis. Inna sidqa tumakninatun. Wal kadhibu raibatun. Sudah lewat hadis yang menyatakan bahwasannya kejujuran itu ketentraman. Sedangkan dusta adalah kegelisahan. Fasidqu yatamayyaz minal kadhibi bisukunil qalbi ilaih. Maka kejujuran itu akan terbedakan dengan kedustaan dengan ketentraman hati atau kegelisahan. Oleh karena itu ada alat pendeteksi dusta. Polisi punya itu. Kok bisa? Bagaimana caranya? Wah, jangan-jangan sihir. Bukan sihir. Yang satu diletakkan, digetakkan jantungnya. Kemudian ditanya orang tadi. Dan nanti akan diukur. Ini pertanyaannya, ini jawabannya, ini jantungnya. Ini jawabnya, ini jantungnya, ini jawabnya. Akan berbeda. Ketika dia dusta, berbeda ketika dia jujur. Detakannya berbeda. Dan mereka yang lebih ngerti hal itu. Ini barakallahu fikum limaka. Karena hadis menyatakan, entah mereka tahu hadis ini atau tidak, sudah sekian lama Rasulullah SAW berkata, yang namanya kedustaan itu kegelisahan. Yang namanya jujur itu ketentraman hati. Sehingga barakallahu fikum, memang demikianlah orang yang dusta biasanya akan berdetak lebih cepat atau berdetak lebih keras ila akhirnya. Qala fasidqu yatamayyaz minal kadhibi bisukunil qalbi ilaih. Maka kebenaran akan dibedakan dari kedustaan dengan apa? Bisukunil qalb, dengan ketentraman hati. Wa ma'rifatihi. Wa binufurihi anil kadhib. Dan bisa dilihat pula kedustaan dari kejujuran dengan apa? Binufurihi, dengan penolakan hati atau kegelisahan hati. Wa inkari, karena hati akan mengingkari. Kama qala Rabi' ibni Khafif. Sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah, inna lil hadithi daw'an ka daw'in nahari ta'rifuhu. Sesungguhnya hadith-hadith itu memiliki cahaya terang benderang seperti cahaya siang. Ta'rifuhu, kamu pasti tahu. Subhanallah. Demikian pula kedustaan, ada zulmatun kadzulmatil lail tunkiruhu, akan ada kegelapan padanya seperti kegelapan malam dan kamu pasti mengingkarinya. Subhanallah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tentunya bagi orang-orang yang jeli, apalagi diiringi dengan keimanan, apalagi diiringi dengan ketakwaan, maka dikatakan ittaqu firasatal mukmin, takutlah dengan firasatnya orang mukmin. Biasanya tepat. Pak gini jawab, langsung merasa, ah ini gak benar, dustai. Dari mana taunya? Ini tidak bisa dilogikakan, artinya tidak bisa diukur dengan, tidak bisa. Hanya firasat. Dari gaya bicaranya, dari gelisahnya, dari ucapannya, dari istilahnya ada cahayanya. Jujur ada cahayanya, dusta ada kegelapannya. Kalau ini jujur, akan terlihat tanda-tandanya. Barakallahu fikum. Al-hadis juga demikian. Para ulama istilahnya mereka yashum, hanya mencium saja hadis, tahu ini dhaif. Tapi tidak jadi ukuran. Oh, hadis ini dhaif karena dicium sama syekh. Enggak. Enggak begitu. Tapi mereka merasa, ah ini dhaif. Dari siapa kamu dapat? Sebutkan sanadnya. Ila akhirnya ternyata betul dhaif hadisnya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika seorang Yahudi berkata kepadanya, aku mendapatkan hadis bahwa Yahudi Bani Khaizah mendapatkan sekian persen dari rampasan perang Khaibar. dan kami waktu itu belum mendapatkannya sampai sekarang. Kami menuntut. Apa hadisnya? Hadisnya an fulan ibn fulan, sebutkan sanadnya semuanya. Katanya ini muzawwar. Ini palsu. Kami mendapatkannya dari thiqah, an thiqah. Ini Yahudinya ahli hadis rupanya. Jadi dustanya itu Masya Allah, disusun rawi-rawinya semuanya thiqah, dan disusun pula rawi ini ketemu dengan rawi ini sehingga bersambung muttasilin sanad. Masya Allah. Tapi tetap dia mengatakan ini muzawwar. Dari siapa sahabatnya? Dari Sa'ad ibn Mu'ad. Langsung tersenyum. Palsu. Kamu bicara tentang Khaybar, sedangkan Sa'ad ibn Mu'ad meninggal pada perang Handaq. Tidak ketemu. Iya, Khaybar. Bagaimana mungkin meriwayatkan hadis itu? Ini barakallahu fikum. Mereka bisa melihatnya, bahkan bisa merasakannya, bisa menciumnya. Mereka bisa melihat cahayanya. Ini bercahaya, ini enggak bercahaya. Apalagi kata para ulama, kalau bahasa kita norak, tak mungkin Nabi ngomong dengan bahasa seperti ini. Itu mereka sudah bisa merasakan. Ulama ahlul hadis. Ya tentunya kalau kita tidak bisa, karena bahasa Arabnya juga pas-pasan. Mereka yang memang tahu bahasa Arab dan bergaul dengan orang Arab dan tahu riwayat para sahabat sekian banyaknya, riwayat dari Nabi sekian banyaknya, sehingga tahu karakternya. Tiba-tiba mengatakan, kaku sekali, tidak. Rasulullah SAW, afsahukum, paling fasih diantara kalian dalam berbahasa Arab. Ini tidak benar, tidak mungkin. Ternyata ketika diteliti, memang dhaif hadisnya. Ini barakallahu fikum, bahwasanya hadis itu memiliki cahaya, seperti cahaya siang, semua orang tahu. Atau sebaliknya memiliki kegelapan, seperti gelapnya malam, dan semua orang mengingkari. Qala. Wa kharraja al-imam Ahmad dari hadis Rabi'ah dari Abdul Malik ibn Sa'id ibn Suwaid an Abi Humaid wa Abi Usaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza sami'tumul haditha anni ta'rifuhu qulubukum wa talinu lahu ash'arukum wa absharukum wa tarawna annahu minkum qaribun فَأَنَا أُولَئِكُمْ بِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَنْفِرْ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدًا فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ. خَلِمْ بِنَا عَزَكُمُ اللَّهِ. Disebutkan sanadnya oleh Imam Ahmad sampai kepada Abi Usaid radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi menyatakan, kalau kalian mendengar hadis dariku yang kalian ketahui dengan hati kalian dan kulit kalian lembut, rambut atau bulu kuduk kalian juga tenang, wa tarawna annahu minkum qarib, dan kalian tahu bahwa itu dekat dengan kalian, maka akulah yang menyampaikannya. Wa idza sami'tumul hadis, kalau kalian mendengar hadis dariku, kalian ingkari dengan hati-hati kalian. Kalian menjauh, enggak mungkin begitu. Wa asy'arukum, dan juga bulu kuduk kalian juga menolak. Kulit-kulit kalian menolak. Wa tarawna annahu minkum ba'id, dan kalian berpendapat bahwa itu tidak mungkin. Maka aku lebih tidak mungkin lagi berkata seperti itu. Wa isnaduhu qad qila, sanadnya Imam Ahmad ini dikatakan, innahu ala syarti muslim, sesuai dengan syarat muslim. Li'annahu kharraja bihadal isnad bi'aynihi haditha, karena diriwayatkan oleh salam suhi muslim hadith yang sanadnya persis kayak gini. Berarti seperti sanadnya muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Lakin hadal hadith ma'lul, tetapi ada ma'lulnya, ada ilatnya. Karena dalam hadith bukan hanya sanad, tetapi diperiksa pula yang lainnya. Fainahu rawahu Bukair ibn al-Ashad an Abdul Malik ibn Sa'id an Abbas ibn Sahal an Abi Ubay ibn Ka'ab min qawlihi qala al-Bukhari wa huwa asah. Lakin hadha al-hadith ma'lul. Fainahu rawahu Bukair, karena yang demikian diriwayatkan pula oleh Bukair ibn al-Ashad dari Abdul Malik ibn Sa'id dari Abbas ibn Sahal dari Ubay ibn Ka'ab min qawlihi, dari ucapan dia. Qala al-Bukhari wa huwa asah, dan itu yang lebih sahih. Arti bertentangan dengan yang lebih sahih. dalam tarikh al-kabir wa lafdhuhu wa hadha ashbah qala Imam Bukhari, itu yang lebih mirip. Wallahu ta'ala a'lam. Rawi Yahya bin Adam an ibni Abi Dhi'b an Sa'id al-Muqbiri an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza hudditsum anni haditsan ta'rifunahu. Kalau dihadiskan kepada kalian hadisku yang kalian kenali dan kalian latun kirunahu, tidak mengingkarinya, fasaddiquhu, maka benarkanlah. Fa inni aqulu ma ma yu'raf wa la yunkar, karena aku mengucapkan kalimat yang akan diterima dan tidak diingkari oleh hati. Wa idza hudditsum anni, kalau disampaikan hadis pada kalian dariku, haditsan tunkirunahu, hadis yang kalian ingkari dengan hati kalian dan kalian tidak kenali, tidak bisa menerima, fala tusaddiqu bih, maka jangan benarkan. Fa inni la aqulu ma yunkar wa la yu'raf, karena aku tidak akan mengucapkan satu ucapan yang diingkari dan tidak dikenali, maksud diingkari oleh hati dan tidak dikenali oleh hati. Misalnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Hati kita semua menerima. Ya memang kejujuran membawa kebaikan. Itu yu'raf dan hati menerima. Dan juga tidak ada pengingkaran. Tapi kalau tiba-tiba siapa yang mendusta mendapatkan pahala? Hah? Gimana? Tidak mungkin. Kan gitu. Ini contohnya yang ekstrim. Artinya hati akan berkata, tidak mungkin. Masa begini? Masa begitu? Itu pengingkaran namanya. Qala. Alhamdulillah. Wa hadzal hadits ma'lulun aidan. Hadis yang kedua ini juga ada ilatnya, ada cacatnya. Wa qad ikhtalafa fi isnadihi 'ala ibni Abi Dhi'b. Telah berselisih dalam sanadnya atas Ibnu Abi Dhi'b. Diriwayatkan oleh Al-Huffaz dari beliau an Sa'id mursalan. Meriwayatkan dari Sa'id mursal dan mursal. Asah inda imatul Huffaz. Mursal lebih sahih daripada yang ma'lul. Minhum Ibnu Ma'in wal Bukhari. Di antaranya menyatakan bahwa mursal itu lebih, arti mursal orang dari orang yang thiqah, yang tidak mungkin dia berdusta. Qala Ibnu Ma'in wal Bukhari wa Abu Hatim ar-Razi wa Ibnu Khuzaimah wa qala ma ra'aitu ahadan min ulama'il hadis yusbit waslahu. Tidak ada seorang pun dari ulama ahlul hadis yang menetapkan hadis ini mausul. Artinya semua mengatakan mursal. Mursal itu seorang tabi'i misalnya berkata qala Rasulullah SAW. Dari sahabat yang mana? Ya pokoknya dari sahabat. Ini mursal. Apalagi mursal sahabi. Yang tidak tersebut sahabatnya. Sahabat semua thiqah. Tinggal ini sana thiqah enggak? Kalau thiqah, kemudian sahabatnya tidak tahu, selesai. Terjawab semuanya. Hanya saja kalau enggak disebut mursal sahabi, barangkali dia bukan dapat dari sahabat, dapat dari tabi'in yang lain, baru dari sahabat. Disitulah keraguannya. Kalau dengan yang sahih, dia di bawahnya. Tapi dengan yang mu'al, dengan yang ma'lul, ini di atasnya. Karena masih ada kemungkinan sahihnya lebih banyak. Wa inama tuhmal mithla hadhil ahadith ala taqdir sihhatiha ala ma'rifati a'immatil hadith al-jahabithatin nuqad. Dan sesungguhnya atau hanya saja di bawah hadis-hadis yang seperti ini ala taqdiri sahhatiha. Beliau tidak menegaskan Ibnu Rajab, tidak menegaskan hadis ini sahih. Tapi berkata ala taqdiri sahhatiha, kalau dianggap sahih. Kalau hadis ini dianggap sahih, jangan ditarik kepada sembarangan orang. Jangan ditarik pada sembarangan orang. Limadha? Kata Ibnu Rajab ala taqdiri sahhatiha, kalau dianggap ini hadis sahih, maknanya dibawa kepada ma'rifati a'immatil hadis, dibawanya kepada pengenalan para imam-imam ahlul hadis al-jahabidah, yang memang ahlinya, genius, an-nuqad, para pengkritik hadis, yang tadi saya katakan mencium saja bisa tahu, ah hadis ini lemah, tak mungkin hadis seperti ini. Kok tahu gak mungkin, dari mana? Pakai akal? Bukan. Karena pengalaman mereka terhadap hadis dari Rasulullah SAW sudah sangat banyak dan sempurna. Sehingga bisa melihat bahasa Rasulullah SAW. Ini bukan bahasa Nabi seperti ini. atau yang lain. Misalnya isinya. Hadis ini tak mungkin. Kenapa? Karena ada hadis yang lebih sahih kami hafal. Memang hadis ini saya enggak tahu kedudukannya. Tapi ada hadis sahih yang sekian banyaknya bertentangan dengan ini. Masa ada hadis yang seperti ini? Karena hafal hadis. Adapun kita baru 12 hadis hafalnya. Ini pun kalau dihafalkan. Maka bagaimana mengukurnya? Nah, barakallahu fikum. Berarti kalaupun sahih, maka ini dibawa kepada orang-orang yang memang a'immatul hadis, imam-imam ahlul hadis, al-jahabidatun naqad, yang jahabidah, jamaknya jahbad. Alladzina kathurat mumarasatuhum, yang telah banyak mumarasatuhum, pengalaman mereka. Mumarasah, pengalaman mereka. Di kalamin Nabi, terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kalami ghairihi, dan ucapan yang lainnya. Wali hali ruwatil hadis, dan juga dia ahli dalam bidang rawi-rawi hadis. Wa naqalatil akhbar, dan juga kenal penukil-penukil berita hadis. Haddatsana A'mas. Haddatsana A'mas yang hadir di majlis itu. Siapa? Dia buta. Itu siapa yang bicara? Bulan Abu Sulam. Dia berdiri, dia nyabut ketiaknya. Iya. Sampai dia, ya Syekh, wahai orang tua, kamu berbuat seperti itu di majlis ilmu. Apa yang aku lakukan lebih mulia dari apa yang kamu lakukan? Kok bisa? Aku mencabut bulu ketiakku dan ini sunnah. Sedangkan apa yang kau katakan adalah kedustaan. Ana Amas. Kakek. Mereka semua pindah ke Amas. Ya Amas hadithna. Orang itu ditinggal. Ini barakallahu fikum dalam keadaan tahu siapa dan siapa. Kalau saja disebut itu adalah muridnya yang dia kenal, dia akan menyatakan benar. Tapi ini orang saya tidak tahu dari mana dia ngambil dari saya. Kapan? Di mana? Dusta. Barakallahu fikum. Bahkan mereka hafal tentang rawi-rawi itu sampai-sampai mereka tahu di mana lahirnya, kapan meninggalnya, di mana hidupnya, dan kapan atau di mana beberapa tempat, umur berapa di sini, umur berapa di Mesir, umur berapa di Kufah. Sehingga ketika ada yang ngomong, Fulan, ngambil dari Fulan, tidak mungkin. Fulan itu di Mesir, ini di sini, tidak ketemu. Dia tidak pernah pergi ke Mesir. Ini tidak mungkin. Qulun a'azakumullah, itu sudah di hati mereka. Sudah nempel. Sehingga kayak cerita teman-teman begini. Ya, si Umar ketemu, ngambil dari Abdullah. Abdullah di mana? Umar di mana? Umar tidak pernah ke Rusia, misalnya. Gitu. Abdullah ini di Rusia. Mustahil. Dia juga tidak pernah ke Indonesia. Bagaimana mungkin? Kenalnya seperti itu. Seperti kenal sama teman-temannya sendiri. Fahada yuhmal hadal hadis ila haula. Hadis ini dibawa kepada jenis-jenis ulama tersebut. Kalau mereka kenali, mereka tahu, mereka terima, maka terima. Kalau mereka mengingkari, mereka tolak, mereka menganggap tidak mungkin, maka tinggalkanlah. Wa ma'rifatuhum bisidqihim wa kadibihim. Karena para ulama tersebut tahu tentang kejujuran mereka dan kedustaan mereka. Wa hifdihim wa dhabtihim. Dan juga bagaimana hafalan mereka dan bagaimana kekokohan mereka dalam hafalan, atau sebaliknya, bagaimana kelemahan mereka, dhaifnya mereka. Sehingga ketika si fulan meriwayatkan lain, si fulan meriwayatkan lain, kata mereka, hadza ahfad min hadza, ini lebih penghafal daripada ini, ada dhaif, yang ini lemah, maka ini yang lebih sahih, yang ini yang mahfuz, yang ini yang syadz. Wa innaha ula'i lahum naqdun khasun fil hadis, karena mereka memiliki kritikan khusus, yakni kritikus khusus dalam bidang hadis. Yaqtasuna bima'rifatihi, mereka itu mutakhassis. Mutakhassis yakni orang yang spesialisasi apa? Spesialis. Ya. Kalau dokter sih dokternya sudah spesialis. Kama yaqtasu as-Sayrafi al-Hadiq bi ma'rifatin nuqud, sebagaimana as-Sayrafi yang ahli di bidangnya dalam memeriksa uang. Tidak perlu pakai ini pakai itu. cukup dilihat asuh. Itu namanya sayrafi. Sayrafi itu sarraf. Iya, tukang menukar uang. Dulu kan uang, ada uang emas, ada uang perak, ada uang begini. Ada yang mereka bikin palsu. Seperti emas padahal dalamnya bukan. Mereka mengangkat begini-begini saja, tahu ini palsu. Gak perlu pakai ditimbang, pakai diukur, pakai alat, gak perlu. Karena naqad, memang ahli. Jayyidiha waradiiha. Dia tahu mana yang bagus, mana yang palsu, mana yang tidak bagus. Mana yang emas yang murni, mana yang bukan emas. Atau yang mana yang hanya dilapisi emas. Wa khalisaha, yang murni, wa musyawwibiha, atau yang sudah dicampur. Wal jauhari, demikian pula seperti al jauharil hadiq. Jauhari, ahli permata, mutiara. Ini berlian. Palsu. Ini bukan berlian, ini kristal. Oh, ini berlian, ada suratnya. Enggak. Saya enggak mau terima. Karena dia ahlinya. Kalau diterangkan kenapa, dia sulit mau bicara. Karena pokoknya saya tahu. Mengapa? Karena dia sudah sekian puluh tahun bergelut dengan masalah mutiara, emas, dan sejenisnya. Sehingga dia tahu. Jauharil hadik fi ma'rifatil jauhar. Seperti ahli permata yang hadik, yang jenius. Dalam mengenali jauhar, bintiqadil jawahir. Kalau dia mengkritik bahwa ini bukan permata, atau ini bukan batu, ila akhirnya. Wa kullun min ha'ulai la yumkinu an yu'abbir an sababi ma'rifati. Mereka itu semua tidak bisa menerangkan sebab kenapa mengatakan ini palsu. Ilmunya enggak nyambung, gitu aja. Loh, kamu enggak ngerti. Pokoknya ini enggak bagus. Jelek. Enggak asli. Ya kamu lihat dari mananya? Ini lihat, dua ini sama. Di mata kamu sama, di mata saya beda. Ini susahnya. Demikian pula hadis-hadis tadi. Di matanya orang awam sepertinya sahih, biasa-biasa saja, tapi di matanya para ahli-ahli hadis menyatakan la hada muzawwar. Ini enggak benar. Wala yuqimu alaihi dalilan li ghairihi, tidak bisa menegakkan dalil untuk orang lain. Wa ayatu dhalika annahu yu'radu alhadith alwahid ala jama'ah mimman ya'lam hadha alilm, mimman ya'lam hadha alilm fayattafiquna ala aljawabi fihi min ghairi muwatta'ah. Hanya saja bisa dibuktikan kebenaran ucapan orang tadi. Bagaimana caranya? Panggil orang yang ahlinya kayak dia. Di tempat lain jangan cerita apapun. Sampaikan berlian yang sama. Bagaimana menurutmu? Akan menjawab dengan jawaban yang sama. Bin ghairi muwatta'ah, tanpa ada rencana untuk sepakat nanti bilang jelek ya. Enggak ketemu. Yang satu di sana, satu di sini. Qala ayatu dalik, tanda-tandanya kalau itu benar, yu'radul haditsul wahid, ditampakkan hadis yang satu tadi kepada jamaah sekian ahlul hadis di berbeda-beda tempat, yang ya'lam hadzal ilm, yang ilmunya mengetahui seperti ilmu dia. Tanyakan, niscayakan jawabannya sama. Yattafiquna 'alal jawab, akan sepakat menjawab sama, min ghairi muwatta'ah, tanpa ada kesepakatan di awal. Dibawa kepada ahli hadis di Yaman sama. Dibawa kepada ahli hadis di Iraq sama. Dibawa kepada ahli hadis di Mesir sama jawabannya. Ini menunjukkan kalau mereka memang ahli, sehingga hanya melihat saja sudah tahu bahwa ini dhaif, dalam keadaan dia tidak bisa menerangkan apa-apa, cuma ilmu yang sudah dia banyak bergelut dengan hadis, sehingga dia merasa ini hadis tak mungkin dari Nabi SAW. Ditanyakan pada orang lain juga sama seperti itu. Ini yang keahliannya sama. Nektafi bihadzal qadar, barakallahu fikum.